ويرضى وأن يمدها بالعون والسداد في كل ما تأتي وتدر وكم لهم من مواقف مع العلماء الأفاضل في نصرة الحق وتأييده ورد الباطل وهو أمر يشهد به كل المنصف وإن جهدها المجهف والمسرف. Dan masalah yang ketiga itu adalah memuliakan Sultan Muslim yang adil, yaitu dengan cara wajib bagi setiap rakyat untuk memperhatikan dan memuliakan Sultan, sama saja tatkala menjumpainya atau tidak menjumpainya. Dan termasuk dari memuliakan Sultan yaitu menyebutkan dengan apa yang ada di dalamnya berupa kebaikan-kebaikan dan mendoakannya dan menasihatinya. Jikalau ia adalah seorang yang suka menasihati raja, dan tidak boleh menentang kepadanya, dan tidak boleh menyebutkan cacat atau aib-aibnya jikalau terdapat di sisi raja tersebut sesuatu, maka terkadang Sultan Muslim yaitu ia terjatuh pada sesuatu dari kezaliman dan kekurangan, maka tidak boleh menyebarkan aibnya. Tatkala tersisa pada Sultan tersebut di suatu daerah darinya maslahat dan manfaat, maka tidak tersamarkan atas orang-orang yang berakal. Maka Allah Azza wa Jalla yang berhak memberikan banyak kebaikan atas suatu umat dan menolak darinya kejelekan, dan perkara ini adalah perkara yang menyelamatkan seseorang yang berakal pada setiap zaman dan pada setiap tempat, dan harus bagi setiap umat untuk mengikuti sultannya. Maka niscaya Allah akan mengamankan negaranya dan hamba-hambanya, dan mencegah darinya darah, dan menegakkan darinya hukum had. Dan atas kami segala puji bagi Allah. Di negara Mamlakatul Arabiyah Saudiyah darinya terdapat nikmat-nikmat yang banyak, berupa nikmat amannya negaranya dan amannya hamba-hambanya, dan tersebarnya ilmu dengan seluruh bagian-bagiannya, dan memakmurkan masjid, dan menegakkan hukum-hukum syariat. Dan segala puji bagi Allah, dan menegakkan hak dan menolak kebatilan, dan menegakkan hukum-hukumnya, dan harus bagi setiap muslim untuk memisahkan permusuhan antara manusia, dan memerintahkan dan melarang, dan katakanlah apa yang engkau ketahui dari maslahatnya, maka engkau adalah seorang yang jujur tatkala apa yang engkau sebutkan, dan barangsiapa yang berpaling dari sana itu maka adalah orang yang rusak. Tidaklah didengar ucapannya, dikarenakan ia termasuk dari orang yang rusak dan berusak di muka bumi. Maka negara ini Allah muliakan dengan pemerintahnya dan perintah untuk menjalankan kepada ahlu sunnah yang lurus lagi mudah, lagi adil dan bijaksana. Maka jadilah negara ini negara yang lapang, aman, yang mana beriman di dalamnya dan aman, dan segala puji bagi Allah. Kita meminta kepada Allah untuk menambahkan darinya fadilahnya, dan Allah memberikan taufik kepada negara yang barokah ini selama Allah mencintainya dan meridainya, dan memberikan pertolongan dan kelurusan bagi yang zahir ataupun yang batin. Dan betapa banyak darinya sikap-sikap ulama al-fadil di dalam menolong kebenaran dan mendukungnya, dan menolak kebatilan. Dan dia adalah perkara yang mana disaksikan dari setiap golongan. Dan jikalau ia menolaknya maka ia adalah orang yang membinasakan dan orang yang melampaui batas. Taib, jazahullahu khairan kepada akhuna Fadil Muhammad Umar atas apa yang dibacanya dan yang diterjemahkannya. Hadis ini masih syarah ini masih berkaitan dengan hadis yang masih kita ada padanya. Ini tentang bab mengutamakan yang lebih dewasa, ya. Sebagaimana yang pernah kita baca, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Bishr bin Muhammad akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Ziyad bin Mihraqin qala Abu Kinana anil Asy'ari qala dari Rasulullah SAW, inna min ijlalillahi ikrama di syaibatil muslim. Sesungguhnya di antara kemuliaan Allah SWT adalah termasuk dari memuliakan Allah SWT, atau termasuk dari kemuliaan Allah SWT kepada hambanya adalah Allah memuliakan ikrama di syaibatil muslim. Allah memuliakan, mengagungkan, mengutamakan orang yang muslim yang sudah beruban. Ini termasuk ikram dari Allah SWT, pengagungan dari Allah SWT. Wa hamilil Qur'an ghairi al-ghali fihi wal-jafi anhu. Dan juga termasuk diantara pengagungan Allah kepada hambanya adalah Allah mengagungkan, menghormati, mengangkat orang yang membawa Al-Quran dengan tidak berlebih-lebihan padanya dan tidak mengurang-urangi. Adapun hadis yang atau syarah yang barusan dibacakan tadi dan yang akan kita akan lewati biiznillahi ta'ala adalah tentang ikram di sultanil musyrik, muqsit. Yakni termasuk diantara pengagungan Allah adalah kita menghormati ya di sultanil muqsit, yakni pemerintah yang adil, pemerintah kaum muslimin. Ya. Dan hadis ini derajatnya hasan, sebagaimana dalam catatan kakinya. Dan syarah atau keterangan pada hadis ini ada tiga perkara. Perkara ke-1, perkara ke-2 sudah kita baca. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Adapun perkara yang ketiga, atau perkara yang pertama apa? Sekedar mengulangi. Dalam hadis ini diambil faedah, ada tiga permasalahan. Masalah yang ke-1 adalah wajibnya apa? Memuliakan ya, atau menghormati orang yang sudah tua, yang sudah dalam artian seorang yang sudah cukup senior, ditandai dengan biasanya umumnya ya secara fitrahnya manusia adalah dengan ditandai rambutnya beruban, kemudian janggutnya beruban dan sesuai dengan umurnya. Jadi sudah cukup besar dalam umurnya dan juga dalam ilmunya. Sebagaimana kita bahas sebelumnya adalah dengan batasan adalah ilmu, ya. Tidak semua orang yang beruban lalu janggutnya beruban itu berilmu. Tetapi ada sebagian sedikit saja orang-orang yang istiqomah di situ. Nah, di situ kalau secara umum adalah kaum muslimin yang sudah senior, tetapi secara khususnya yakni orang-orang yang di atas ilmu. Orang-orang yang di atas ilmu, yang sabar, karena butuh kesabaran. Dan tidak mudah seseorang itu menjaga kesabarannya. Karena dalam hidupnya selalu atau sudah mengalami pahit getir. Ya, sudah mengalami pasang surutnya kehidupan. Dan dengan izin Allah dia tetap berada di atas agama. Itu adalah orang yang mulia. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah keutamaan orang yang membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran di sini tidak sekedar membawa mushaf, tetapi di sini adalah lebih maknawi lagi, menghafalnya, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Ini keutamaan yang berikutnya. Sehingga orang yang tidak seperti itu, maka orang yang rendah. Seseorang yang tidak menghafal Al-Quran, seseorang yang tidak mempelajarinya, mentadaburinya, mempelajari tafsirnya, dan juga tidak mengamalkannya bahkan, maka orang ini dalam keadaan yang tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga adalah ikram di sultanil muslim al-muqsit. Ya, ini menghormati di antara amalan dan juga bentuk Allah memuliakan seorang hambanya dan juga kita dalam rangka mengamalkannya, apa yang Allah muliakan tersebut, kita mau menghormati, memuliakan pemerintah yang muslim dan adil. Yakni wajib atas masyarakat, baik individu ataupun individu-individu ataupun secara masyarakat tadi, untuk menghormati pemerintahnya. Untuk menghormati pemerintahnya. Jadi kalau tidak menghormati, bukan akhlaknya Ahlussunnah dan juga kaum muslimin. Ya. Ini yang pertama, dihormati dulu pemerintahnya. Apalagi di sini dijelaskan nih. Sawa'an atau sawa'un fi hadratihi au fi ghiyabihi. Baik dalam apa yang dia hadapi, yakni di depan dia dia hadir ataupun ghaib, tidak di depan kita, tidak boleh memiliki dua wajah, tidak boleh memiliki kedua keadaan yang berbeda. Ya, ketika ada dihormati, diagungkan, ya, dan sebagainya, diagung-agungkan, dielu-elukan. Tetapi ketika di belakangnya dia menghibahinya, dia menceritakannya dan dia menjatuhkan kewibawaannya. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Di antara memuliakan sultan atau pemerintah adalah menyebutkan apa-apa yang dari kebaikan. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Zikruhu bima fihi minal khair. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Jangan menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Itu yang kesatu. Kemudian mendoakannya. Ini perkara yang mungkin bagi lidah ini jarang, atau kebanyakan kaum muslimin tidak berpikir ke arah sana. Padahal mendoakan pemerintah itu termasuk tanda daripada Ahlussunnah. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umuril mu'minina, semisalnya. Wan nasihah mimman huwa ahlun linasihati sultan. Dan yang ketiga adalah menasihatinya bagi yang memang ahli, yakni yang mampu untuk menasihati pemerintah dengan cara empat mata, ya, bukan dengan cara di mimbar bebas, ya. Jadi mesti ada perkara-perkara yang menyelisih syariat, yang pemerintah lupa, dan juga yang namanya manusiawi, ada saja kekhilafan yang diterapkan pada pemerintah, pada masyarakat, yang di situ perlu ada nasihat. Amar ma'ruf nahyu munkar. Kemudian wa adamul khuruj alaih, tidak boleh memberontak atas pemerintah. Jadi sebutkan kebaikannya, kemudian mendoakannya, menasehatinya bagi yang ahli dalam bidang itu, sudah siap dengan dalil-dalil. Kemudian tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Tidak boleh menyebutkan aib-aibnya, masalibihi, yakni sisi-sisi negatif. Wa'adamu zikri masalibihi wa ma'ayibihi. Jadi tidak boleh menyebutkan aib-aibnya, sisi-sisi negatif. In kana hunaka syai'un, walaupun di sana ada sesuatu yang perlu dibicarakan, tapi harus jaga lidah ini dari menghibahi, membicarakan kejelekan pemerintah. Faqad yakunu sultanul muslim yaqa' fi syai'in minal jawri aw at-taksir. Ini tadi, walaupun di sana ada sesuatu di mana pemerintah terjatuh pada sesuatu perkara yang merupakan al-jawr, yakni kezaliman. Aw at-taksir, atau mengurangi hak, yakni merampas hak, atau kebablasan dalam masalah peraturan-peraturan dan sebagainya, mesti ada terjadi seperti itu. Ini kita jangan latah, karena itu memang adab, ya, dan juga perkara yang sunnah yang ditinggalkan. Kalau kita misalkan latah mengucapkan kritikan-kritikan kepada pemerintah, itu karena sedemikian lamanya, dan juga sedemikian menjadi suatu kebiasaan di koran-koran, di media massa, media elektronik, radio, televisi, internet, dan sebagainya, sudah terlalu dicekoki kaum muslimin itu untuk mengkritik pemerintahnya. Padahal yang diajarkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tahan lidahmu, tahan mulut kita untuk membicarakannya. Jadi kayak sudah suatu hal yang lumrah dan biasa dan wajar dan bagus ketika ada demonstrasi-demonstrasi, entah mahasiswa atau pegawai dan sebagainya, atau ini dan itu, buruh dan sebagainya, yang terjadi di tengah masyarakat kita. Sehingga kita kayaknya sudah sungkan gitu kalau mendoakan, tidak menyebutkan kejelekan, mendoakan kebaikan dan sebagainya, itu sudah sungkan terlebih dahulu, karena sudah terlalu dicekoki pemikirannya dari syubhat-syubhat dan juga propaganda-propaganda yang sedemikian hebat dari kalangan manusia-manusia atau orang-orang yang tidak dengan di atas sunnah. Fala yajuzu tashhir bi'unubihi, tidak boleh dimasyhurkan, yani tidak boleh dijadikan terkenal aib-aibnya. Si fulan misalkan, ya, apa namanya, begini begini, pemerintah pemerintah ini korupsi korupsi, nepotisme dan sebagainya. Ya, kalau mau empat mata, nah itu yang diajarkan adalah seperti itu. Kalau mau kita pelajari sunnah dan kita juga pelajari ajaran Islam yang sebaik mungkin, kemudian ya ambil mereka untuk diajak bicara. Ya, mungkin ada di antara orang tua kita, mungkin ada ya orang tua kita, di antara orang tua kita ada yang PNS barangkali ya, atau mungkin paman kita atau mungkin pakde kita atau mungkin tetangga kita atau mungkin bahkan sahabat kita mungkin yang PNS. Nah itu cara-cara yang disunahkan ya, diajak untuk diskusi ya, begitu. Kenapa seperti itu tidak boleh semuanya? Ada alasan ya, bukan karena kita dapat beasiswa atau dapat tunjangan-tunjangan atau dapat apalagi hadiah ya, atau dapat amplop dan sebagainya, bukan, nggak ada hubungannya. Kalau kita ahlus sunnah salafiyun ikhlas menjalankan sunnah, siapapun dia, yang mungkin orang masyarakat awam lihat, ah itu kan menjilat, ah itu kan ada maksudnya, ah itu ada udang di balik batu dan sebagainya, oh karena nanti dapat bantuan ini itu ya, itu mungkin pandangan masyarakat itu salah, tidak seperti itu, tidak dengan karena itu, bukan ya, tapi karena sunnah yang mengajarkannya. Alasannya di sini diantaranya disebutkan lima fihi atau lima fi baqa is-sultani fil iqlim minal masalihi wal manafi' ma la yakhfa 'alal uqala. Disebabkan karena kedudukan seorang pemerintah, yakni kedudukan pemerintah as-sultan di alam semesta ini yang dimunculkan, yang muncul dari mereka itu maslahat yang sangat banyak. Yang sangat banyak dan manfaat-manfaat yang tidak tersembunyi bagi orang-orang yang berakal pun. Ya. Wallahu azza wa jalla yuhaqqiqu bihi khairan katsiran lil ummah. Dan Allah Ta'ala lewat keberadaan pemerintah mewujudkan kebaikan yang sangat banyak untuk umat. Kita bisa belajar, kita bisa tenang tidur ya, seorang santri tidur dengan lelapnya. Itu disebabkan karena keamanan. Keamanan tanggung jawab dari pemerintah. Itu salah satu bidang saja. Yang mana pemerintah dengan angkatan bersenjatanya menjaga di setiap perbatasan dari susupan-susupan musuh dan sebagainya. Tidak hanya itu, mungkin sifatnya radar, kemudian juga keamanan di lautnya, keamanan di daratnya, sebagainya. Semuanya dalam rangka keamanan masyarakat. Nah kita kan cuma bisanya, wah lagi-lagi korupsi, lagi-lagi ini apa namanya peraturan-peraturan yang dianggapnya memeras hak rakyat dan sebagainya. Itu sekelumit dari yang kita melihat hanya dari luarnya saja. Padahal semuanya itu kalau dibandingkan dengan kebaikan yang banyak dari pemerintah, maka belum apa-apanya. Ya, belum apa-apanya. Dan juga mencegah dari kejahatan yang atau kejelekan yang terus-menerus. Ya, segitu. Ini yang paling besarnya. Dan ini perkara yang bisa diterima di sisi orang-orang yang berakal di setiap zaman. Setiap zaman kalau dia jujur, dia ikhlas dan dia apa namanya objektif dalam menerima, dalam memikirkan, mesti dia akan tidak akan menolak. Memang kita keamanan ya, kemudian juga apa-apa terjamin ya dan sebagainya, itu semuanya adalah merupakan perkara yang bisa diterima, bisa diterima dengan akal sehat ya. Dan di setiap tempat di mana mesti bagi umat ya, dengan adanya sultan, dengan adanya pemerintah, Allah amankan. Allah mengamankan negara, hamba-hambanya, dan watuhkonu bihiddima, yakni menyelamatkan darah dan ditegakkannya hukum-hukum. Al-hudud. Dan kami di sini, yakni kami siapa? Ini Asyik Muhammad atau Asyik Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali pada waktu itu ketika masih hidup. Wa nahnu alhamdulillah walillahil hamd di negara Saudi Arabia, di kerajaan Saudi Arabia, karena beliau di sana tinggalnya. min awamin adidah, dari masyarakat yang demikian banyaknya, yani awamun nas, yani sedemikian banyaknya masyarakat itu merasakan nikmat, ya, nan'imu bihadhi ni'mah, yani kita merasakan nikmat yang demikian besar dari nikmat-nikmat ini. Masya Allah, Allah jaga negara Saudi Arabia dengan ditegakkannya tauhid dan sunnah pada negara tersebut. Allah jaga negara ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang demikian banyak. Tidak terkecuali juga negara kita, alhamdulillah, negara Indonesia. Kita rasakan kenikmatan setelah berpuluh-puluh tahun lepas dari penjajahan, kan gitu ya. Sehingga kita bisa pada generasi ya yang anda rasakan, yang kita rasakan, itu tidak terjadi penjajahan, tidak terjadi hal-hal yang sifatnya adalah di luar dari penjagaan pemerintah. Walaupun ada penjajahan-penjajahan dari sisi yang lain, sifatnya seperti Ghazul Fikri, ya, kemudian juga globalisasi dan sebagainya yang sifatnya emang maknawi, abstrak begitu. Tetapi dari sisi hissi, yakni dari sisi yang zahir, kita alhamdulillah aman, kan begitu ya. Maka kita terus belajar dan juga menyebarkan pemahaman Islam agar kita lepas dari penjajahan Yahudi dan Nasrani yang dari sisi yang lainnya yang sifatnya maknawi. Dan kami alhamdulillah di negara Saudi Arabia merasakan nikmat yang demikian banyak. Nikmatun nikmatu amnin, nikmah amnul bilad wa amnul ibad. Kenikmatan keamanan di negara dan keamanan para hamba. Menyebarkan ilmu dengan berbagai macam seni sihnya, funnya, yakni dengan berbagai macam jenis disiplin ilmu, disebarkan ilmu, tidak terkecuali ilmu akidah, ilmu sunnah, wa imaratil masajid, dan memakmurkan masjid-masjid. Alhamdulillah di sana yang namanya kesyirikan boleh dikata sudah demikian habis, ya, tidak seperti di negara kita yang masih banyak kesyirikan, masih banyak kebid'ahan, apalagi kalau kesyirikan sudah yang paling topnya di berbagai daerah masih dilestarikan, ya. Itu juga tanggung jawab bagi kita yang mau ingin menasihati pemerintah, jangan koar-koar, ya. Kayaknya mungkin belum ada yang namanya demonstrasi masalah kesyirikan. Justru yang ada demonstrasi apa? Biasanya demonstrasi masalah korupsi, ya, kan gitu ya. Padahal korupsi belum ada apa-apanya dengan kesyirikan. Kesyirikan yang lebih top malah dijadikan dilestarikan, dibudidayakan, dipertahankan sebagai budaya negara dan sebagainya. Ini mestinya yang kalau kita mau kacamatanya yang kacamata agama, ini dulu mestinya yang kita nasihati. Bisa jadi di antara kita ada saudara-saudara kita yang memiliki posisi di situ, coba nasihati. Ini adalah kesyirikan, ini adalah perkara-perkara yang membahayakan umat dan sebagainya, supaya ada perubahan, begitu ya. Kemudian memakmurkan masjid-masjid, ya. Kemudian juga menegakkan hukum-hukum yang syar'i. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin li ihqaqil haqqi wa raddil batil. Juga dalam rangka untuk menegakkan hak dan membantah kebatilan, menegakkan had, hukuman-hukuman, batasan-batasan, wa faslul khusumat bainan nasi wa labudda an takun, dan juga menyelesaikan permusuhan-permusuhan atau pertikaian-pertikaian di antara manusia, dan mesti yang akan terjadi, yakni perbedaan perkara-perkara yang menjadi al-khusumat, permusuhan yang kadang ada dan mesti terjadi, yang mesti hal itu terjadi. Amr wal amru wan nahyu, yakni amr wal amr ma'ruf wan nahyu al munkar. Wa kul ma'syita minal masalih, dan silakan sebutkan dari kemaslahatan-kemaslahatan yang terjadi di sana. Wa anta shadiq fima dzakartu, dan kau akan membenarkan, pasti akan kau jujur membenarkan apa yang aku sebutkan kalau objektif sifatnya, ya. Memang kita sering dengar begini begini begini dan sebagainya, tapi perkara-perkara yang sifatnya bukan dari sisi pemerintahan. Kalau pemerintahannya insyaallah enggak ada yang tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang memungkiri ketika azan sholat, ya, ditegakkannya hukum, ditegakkannya peraturan, harus ditinggalkan dan sebagainya. Silakan sebutkan. Kalaupun disebutkan sifatnya adalah manusiawi, perkara-perkara yang misalkan ini yang itu masih belum ada apa-apanya dengan kemaslahatan yang sifatnya nasional gitu. Sifatnya nasional, apalagi banyak para ulama-ulama di sana. Para ulama-ulama yang di atas tauhid banyak ya. Alhamdulillah. Kemudian barang siapa yang yaftari ghaira dzalik, yakni mengada-ngada, berdusta atas yang demikian, fahuwa mu'ridun, maka dia orang yang menentang. Kalau dia mengada-ngada, oh, di sana terjadi ya, misalkan ya, katakanlah kalau kita dari sisi agama, ada kesyirikan-kesyirikan di sana, di sana, di sana. Ada tempat-tempat yang disembah selain Allah Ta'ala, sifatnya adalah berhala dan sebagainya. Silakan sebutkan mana tempatnya. Ya. Kemudian perkara-perkara yang lebih daripada itu. Ya, silakan sebutkan. Wa may yaftari ghaira dzalik fahuwa mu'rid. La yusma'u al-kalamu likalamihi, tidak perlu didengar ucapannya. Karena min kibril fasad wal ifsad fil ard, karena perbuatan dia nanti dianggap sebagai perbuatan yang merusak dan merusakkan di dunia. Dan negara ini yakni masih yakni al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah, akramahallahu azza wa jalla biwulati amri ahli aqidatin hanafiyah samhah. Ini yang pertama, yang paling utamanya. Dan negara ini alhamdulillah dengan izin Allah Taala, Allah muliakan, Allah azza wa jalla muliakan dengan wulatu amri ahli aqidah, pemerintah yang memihak kepada aqidah yang hanafiyah, hanifiyah, aqidah al-sunnah wal-jamaah, aqidah tauhid, yang al-mail ila syirik, mail al-syirik ila tauhid, yang condong dari kesyirikan, condong kepada tauhid, samhah, yang dermawan, wa adlin, dan adil, wa insaf, bijaksana. Ini yang menjadi pijakan dasarnya. Berupaya, dan Allah muliakan dengan izin Allah Taala, di atas akidah yang hanifiyah, yang condong kepada tauhid, ya, condong dari syirik menuju tauhid, yang samhah. Fasarat biladur rakhain, fasarat biladur rakhain wa amnin wa imanin wa amanin, walillahil hamd. Sekali lagi, maka dengan kemurahan dari Allah Taala dan juga dari pertolongan Allah Taala, negara Saudi Arabia menjadi negara yang rokho, negara yang apa sifatnya, sejahtera, kemudian aman, dan di atas keimanan dan keamanan, ya, keimanan. Walillahil hamd. Nas'alullaha ayyuzidana min fadlihi wa yuwaffiqo hadhihi ad-daulah al-mubarakah lima yuhibbu wa yardha. Kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk menambah kepada kami dari keutamaannya dan memberikan taufik kelurusan terhadap negara yang barakah ini, apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa an yu'iddana an yumiddana bil auni was-sadad fi kulli ma ta'ti wa tadur. Dan kita meminta semoga Allah terus memberikan pertolongan dan kelurusan setiap apa yang datang dan yang mengalir. Wa kam lahum min mawaqif ma'al ulama ila fadil fi nusratil haqqi wa ta'yidihi. Dan berapa banyak bagi mereka, yakni bagi pemerintah dan juga masyarakat, dari mawqif-mawqif ulama, yakni sikap-sikap para ulama, kekokohan-kekokohan mereka. Ulama-ulama yang memiliki keutamaan dalam membantu menolong kebenaran dan menguatkannya. Dan membantah kebatilan. Dan ini adalah perkara yang sudah terbukti. Bisa disaksikan bagi orang yang munsif. Yani orang yang objektif, adil. Walaupun orang yang mujahif, yani orang yang mencari-cari kesalahan dan juga menentangnya. Was wal musrif, orang yang berkurang-kurangan atau orang yang berlebih-lebihan menentang dari semacam ini, biarin saja. Ya, sehingga kita juga mengharapkan apa yang terjadi di sana kita alami juga di negara kita yang kita cintai ini. Terjadi akidah yang sahihah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, akidah Ahlussunnah Wal Jamaah walaupun banyak diterpa dan dibenci dan dihadang oleh akidah-akidah yang batilah, tidak terkecuali kesyirikan, kebid'ahan, kepenyimpangan-penyimpangan, tetapi kita masih juga bisa menyebarkan dakwah Ahlussunnah. Kita masih bisa diberikan kebebasan untuk menyebarkan dakwah salafiyah melalui radio, melalui tulisan, melalui ceramah, tabligh akbar, dan sebagainya. Ini merupakan bukti atau andil kita dalam memperbaiki negara, memperbaiki masyarakat, memperbaiki pemerintah. Dan dengan jujur, dalam sujud kita, dalam doa-doa kita, sertakan doa untuk pemerintah. Karena siapa tahu, doa yang murni dari seorang hambanya yang soleh, yang mukhlis, yang muwahid, diterima oleh Allah Taala, satu doa yang Allah terima untuk pemerintahnya, sehingga pemerintah menjadi baik, pemerintah menjadi lurus, pemerintah menjadi rujuk, bertaubat kepada Allah Taala, sehingga yang terjadi apa? Akan kembali kepada masyarakatnya juga. Kalau pemerintahnya pemerintah yang adil dan juga berada di atas agama yang Ahlussunnah, berada di atas agama yang lurus, itu juga akan terasa pada masyarakatnya juga, kembali kepada kita semua di sini. Demikian ikhwan fillah na'zakumullah, apa yang kita bisa baca dari hadis yang ke-357 ini. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu pada diri kita, apa yang kita pelajari ini, dan semoga kita akan bisa lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang, insyaallah bab yang baru. Ini bab yabda'ul kabir bil kalami wassu'al. Bab tentang mendahulukan orang yang senior dengan perkataan dan pertanyaan. Wallahu a'lamu bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.